kantor, turun gerdu. Lho sampean pikir Pak, sampean bayangno, sampean tiap tahun berangkat umroh seminggu ping limo iso main Mekah kok. Tapi dengan sesama

Ya sing penting kena gawe tombok pengin ngono ae lho Bu anggere gulumu ana melengkere. Aja kok rantene kapal mbok umetke gulumu nganti mlakune sungkuk-sungkuk kaboten kalung. Kuwi sing mbok pameri ya sapa wong kabeh wis duwe. Nek wong wedok katek kalung gedhe mesti dipamer-pamerke. Wong jilbaban kudungan ngono ku kalunge ya ana njaba. Engko nang diluk-diluk diluk ae ngono. Ora ning apa-apa ya gandul. Wis to. Nah, kembang kuwi diterusno mboten? Basa Jawane sekar. musike. Engko nek bar pengajian musike tampil neh. Insyaallah ora ono sing nonton. Ngene iki ya mung pengen mirengke aku, anggitmu pengen nonton ngene iki. Iki akeh sing nonton ya mergo barengi aku ngene. Ngene wae wis update status lagi sepanggung bareng Anwar Zahid. Ben akeh sing ngelek ngono. Sapal kelakuane aku ngono kok. Lah wis. Saiki ya ya ya. Lah saiki nggih. Wa nuqaddisu lak. Iku lho ceritane pas Gusti Allah arep gawe makhluk anyar jenenge menungsa ditekek ten kene donya nika. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah dawuh ten kene para malaikat, he para malaikat, aku arep gawe makhluk anyar jenenge menungsa, tak selen nduk bumi, tak dadekke khalifah, tak serai ngatur donya. Malaikat protes nalika semanten. Qalu أتجعل فيها من